akan dihisab kita lupa. Makanya jangan meminta dihukum. Mintalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, memang aku berdosa, namun aku tetap mengharapkan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Ini sebuah spirit yang harus kita miliki, husnuzon sama Allah. Kita semua berdosa, tapi Allah wadud. Wadud itu kalau bahasa kita friendly, ramah. Meskipun kita dosa, Allah enggak marah. Marah beda ya kalau kita sama bos atau sama teman atau sama siapapun. Kalau kita dosa, sudah hilang tuh ramahnya. Wadud itu ramah, ramah itu hangat. Kita kalau salah sama seseorang, misalnya sama Mbak siapa? Mbak Fetty misalnya, saya salah ucap, yang tadi ketika menyambut saya hangat, manis, enak gitu, saya salah ucap, jadi kok jadi beda ya, ramahnya menghilang. Kalau Allah, kita berdosa di hadapan Allah sebanyak apapun, sesering apapun, Allah tidak kehilangan ramahnya, tetap wajud. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusikum. Wahai hambaku, jadi masih saking ramahnya Allah masih manggil wahai hambaku. Tipe siapa be yang banyak ngebunuh, yang banyak ngebunuh Wahsy ya. Wahsy itu yang ngebunuh kekasihnya Rasulullah Hamzah. Sudah ngebunuh, kemudian dia juga punya kebiasaan minum-minuman keras. Bahkan Islam sudah datang, beliau masih tetap dalam habit yang lama. Artinya dosanya banyak, tapi tetap dikatakan kulia ibadi, wahai hambaku. Allah tetap ramah, tetap cinta, tetap mengharapkan kedatangan hambanya. Kulia ibadi alladzina asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa atas kasih sayang Allah. Sebanyak apapun kesalahan kita, Allahumma ini as'aluka Allahumma ini as'aluka al-afwa wal-afiyah. Tetap meminta maaf dan tetap meminta kesehatan. Jangan pernah Allah hukum aku ya Allah, jangan pernah, karena kita enggak akan pernah sanggup memperoleh hukuman itu. Di malam-malam Lailatul Qadar ya, atau malam-malam bulan Ramadan, Allah banyak sekali ya'tik, membebaskan hambanya dari api neraka. Dan karena itu yang kita pinta adalah Allahumma innaka afu. Kami memohon ampunan selama setahun ini saya banyak salah ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya karimu ya karim, engkau enggak pernah bakhil ngasih ampunan. Ya karim, engkau selalu dermawan memberikan kasih sayang. Dan tentu saja Allah tidak mendatangkan kita di majlis ini kecuali Allah ingin mengampuni dosa kita. Amin ya Allah. Dan Allah tidak mendudukkan di majlis ini kecuali Allah menambahkan kebaikan untuk kita. Rahmatnya, kasih sayangnya, tambahan hidayahnya Allah berikan kepada kita semua. Ini tanda Allah sangat wajud friendly, sangat ramah. Meskipun kita berkali-kali berdosa, sekali dosa kita ulang lagi, tapi Allah tetap ramah. Jadi tadi ya, tumbuh ambisi kita yang pertama adalah memohon ampunan kepada Allah. Pemuda tentu saja ambisinya banyak ini itu, tapi yang pertama adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Seperti ambisinya salah seorang sahabat Rasulullah, beliau senang sekali khidmah melayani Rasulullah. Ketika sudah melayani siangnya sampai malam, khidmahnya luar biasa, Rasulullah terpesona dengan khidmahnya. Akhirnya Rasul mengatakan, "Sal, mintalah sesuatu kepadaku." Kemudian sahabat tersebut mikir, "Nanti dulu deh. Jangan sampai aku nanti salah minta." Akhirnya dia mikir dulu, "Saya minta apa ya? Kayaknya enak deh kalau minta jodoh. Atau kayaknya enak deh kalau minta harta, minta ini dan itu ya." Karena Rasul sudah janji, "Sal, mintalah. Sekali minta, kata sahabat tersebut, aku gak boleh minta kecuali sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Akhirnya nanti Rasul, aku pikir deh, kira-kira minta apa ya, minta mobil, minta unta. Kemudian dia balik lagi kepada Rasulullah, kamu sudah temukan jawabannya? Ya Rasulullah, sungguh aku melihat bahwa dunia itu fana, bakalan sirna, bakalan habis, kulluman alaiha fan. Kalau aku minta jodoh, kalau aku minta harta, semuanya bisa berakhir. Sedangkan aku punya keyakinan bahwa yang namanya rezeki itu sudah Allah yang putuskan, Allah yang berikan, Allah yang menjamin. Jadi aku enggak perlu meminta rezeki, enggak perlu meminta dunia. Lalu kamu minta apa? As'alu li akhirati. Sungguh aku meminta untuk urusan akhiratku. Maksudnya apa? Ya Rasulullah, engkau punya derajat yang mulia di sisi Allah. Aku ingin derajat itu, kata sahabat tersebut. Berat juga ya permintaannya, minta derajat seperti derajat Rasulullah, minimal bisa berteman dengan Rasulullah. Para sahabat senang sekali bersama Rasul di dunia, dan mereka tidak mau terpisah ketika di akhirat. Makanya benar-benar banget ini permintaan yang besar ya. Kalau minta harta gampang, minta jodoh gampang, tapi kalau minta derajat rada susah. Gimana nih cara ngasihnya kira-kira? Kira-kira gimana Ustaz cara ngasihnya? Minta derajat seperti Rasulullah. Ya, ternyata kata Rasul, bantulah aku. Ya, aku akan penuhi permintaanmu, tapi bantulah aku. Bantu seperti apa Rasulullah? Akthir as-sujud. Perbanyaklah sujud. Maka insya Allah kamu akan memperoleh derajat yang kalaupun gak sama dengan Rasul, kamu akan dipertemukan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ambisi yang harus dimiliki oleh setiap pemuda. Jadi ada yang nyeletuk gitu. Tapi kan setiap ambisi gak sempurna kalau gak ada partner sejati. Ngerti ya, partner sejati, pasangan gitu ya. Ya sudah, kata sahabat tersebut gak penting, karena dia ngerti bahwa yang namanya jodoh sudah diputuskan oleh Allah. Yang namanya rezeki sudah, kadarnya sudah dipaskan oleh Allah. Jadi gak perlu diminta-minta lagi. Yang paling penting minta akhirat. Utlubni satajiduni, kata Allah. Carilah aku dan niscaya aku ada. Engkau pasti menemukan aku. Jadi siapapun yang mencari Allah, pasti dia akan bertemu. Gak mungkin ada yang nyari Allah, aku gak ketemu. Aku inginkan Allah, aku gak ketemu. Aku ingin dekat sama Allah, aku gak temu, itu gak mungkin. Semua yang mencari Allah, satajiduni, kata Allah. Pasti kamu akan ketemu. Dan ketika kamu ketemu sama Allah, kamu akan memiliki segala sesuatu. Jadi kesimpulannya, temukan Allah dalam segala kehidupan kamu. Ya, ketika kamu di kantor, ketika kamu menyelesaikan tugas-tugas kuliah, macam-macam, semuanya temukan Allah. Dan kamu akan temukan banyak sekali kemudahan. Susah jadi mahasiswa akan mudah ketika bertemu dengan Allah. Susah jadi istri, berat jadi istri akan mudah ketika ketemu dengan Allah. Susah jadi suami, berat juga ya jadi suami. Apalagi jadi bapak, harus ngurus ini dan itu. Apalagi jadi yang banyak sekali tugas, amanah ya. Susah, susah gak Ustaz? Susah, tapi akan mudah ketika bertemu dengan Allah. Falyatawakkal 'alallah. Semua kita lemah, yang kuat Allah. Kemudian kita ini dipelihara, Allah lah yang memelihara. Kita ini dijamin, Allah lah yang menjamin. Saya ingin cerita. Ketika saya berangkat dari Surabaya, itu ada teman saya dari Sidoarjo. Namanya Rahmat. ya. Dia waktu itu dari Sidoarjo, teman berangkat ke Mesir. Dia ceritanya lucu juga. Dia nggak punya duit sama dengan Ustadz. Modal nekat ya. Tapi itu lagi dimudahkan oleh Allah. Jadi kata dia, benar-benar gak punya modal, tapi tiba-tiba Allah mudahkan. Ini efek dari fal ya tawakkal ala Allah. Kamu gak pernah tahu di depan kamu itu ada hujan, ada badai, ada petir atau ada apapun, tapi kalau kamu punya tawakkal ala Allah, maka kamu seperti pakai seat belt. Kalau kita naik pesawat ya, kita gak tahu nanti bakalan ada awan, ada apa, hujan petir, tapi kalau kita sudah merasa yakin dengan pilotnya, maka kita bisa tidur. Nah, kalau pilot manusia saja kita bisa tidur, apalagi pilot kehidupan kita adalah Allah. Fal yatawakkal 'alallah. Nanti kamu terguncang, nanti kamu terlempar, nanti kamu seperti apapun, kalau kamu bersama Allah, khair insyaallah. Fal yatawakkal 'alallah, thiqah billah. Seperti ini. Saya di rumah dikasih kura-kura. Kemudian kura-kura itu main di belakang, saya gak punya tempat yang bagus, jadi saya taruh aja di ember. Kura-kura itu berkali-kali mencoba. Jadi tawakal itu bukan sekedar berserah diri, tapi dia juga ada ikhtiarnya. Si kura-kura tersebut di ember, dia naik, jatuh lagi. Naik, berusaha, jatuh lagi. Naik, jatuh lagi berkali-kali. Saya hanya tersenyum. Aku ingin lihat kekuatan ikhtiar kamu, wahai kura-kura. Akhirnya, terakhir dia usaha, dia jatuh dan terbalik. Sudah, saya juga gak mau nolong waktu itu, saya biarin kira-kira takdir kura-kura tersebut seperti apa. Kemudian kura-kura hanya, dia gak berhenti ikhtiar, dia gak berhenti berusaha. Tangan dan kakinya terus seperti ini. Ya, terus berusaha, seperti ini terus. Saya tersenyum dan akhirnya kura-kura itu berkata, "Oh my God, I'm flying," katanya. Meskipun gak ditolong, dia tetap punya good side. Jadi kondisi kehidupan apapun, sesulit apapun, kalau kita bersama Allah dan kita bisa membaca good side, sisi baik dari sebuah kehidupan, maka kita gak akan ngeluh lagi. Jadi kura-kura tersebut gak nangis, tolong aku, ih kamu kejam, gak nyalahin orang, gak nyalahin. Jadi kura-kura tersebut justru mengatakan, "Oh my God, I'm flying." Dia menikmati sensasi terbang, padahal dia tidak terbang, dia hanya terbalik dan melihat ke langit. Ini ketika kita punya ambisi, berikhtiarlah, kemudian falyatawakkal 'alallah, tawakallah kepada Allah. Kemudian kita tambah lagi dengan thiqah billah. Ya, thiqah billah itu mengandalkan Allah. Segala sesuatu yang kita inginkan, kita andalkan Allah. Jadi kalau tawakal 'alallah itu yakin dengan janji Allah. Janji Allah apa? Inna ma'al ausri yusra. Sesungguhnya setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ini sudah janji. Kalau kita tawakal sama Allah, berarti kita yakin bahwa yang namanya kesulitan hanya sebuah periode, hanya sebuah masa. Gak mungkin selama-lamanya sulit, sulit dan sulit dan sulit, gak mungkin. Pasti ada saat mudah. Ada musim hujan, ada musim panas, ada siang, ada malam. Itu hanya periode. Ketika kamu sedang dalam kondisi sulit, falyatawakkal 'alallah, yakinlah dengan janji Allah. Inna ma'al 'usri yusra. Kemudian kalau thiqah billah, kalau tadi kan yakin, kalau thiqah billah itu putus asa. Putus asa dengan pertolongan dari manusia dan hanya berharap kepada Allah. Itu jauh lebih baik daripada kita mengharapkan kepada manusia. Al-faqir la yahtaju ilal faqir. Sesama orang fakir gak mungkin butuh kepada dengan orang fakir yang lain. Kalau fakir harus butuhnya kepada yang maha kaya, yaitu Allah. Makanya kita sering ilfil, sering kesel, sering bete. Kenapa? Karena kita butuhnya kepada sesama fakir. Tapi kalau kita butuhnya kepada Al-Ghani yang maha kaya, maka kita mendadak kaya insyaallah. Jadi tumuh itu ambisi penting banget untuk pemuda. ambisi ke akhirat kita, ambisi kebaikan tambahan, untuk tambahan iman aku apa ya, terutama nanti ya. Kita ini sudah di tanggal berapa di bulan Ramadan? 23. Kariban, sedikit lagi ya, kurang sedikit lagi. Semoga kita termasuk golongan yang dibebaskan dari api neraka. Keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunda kita. Dan para sahabat ketika 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, mereka sudah punya ambisi. Ambisinya apa? Allahumma balighna, ya Allah sampaikan aku kepada bulan Ramadan. Itu mereka berdoa 6 bulan sebelum kedatangan Ramadan. Sangat ingin bertemu dengan Ramadan. Mereka punya keyakinan bahwa Ramadan rahmah, kasih sayang Allah. Ramadan hadiah, Ramadan maghfirah. Ramadan itu adalah rif'ah ya. Kenaikan derajat kita ya, bisa kita akselerasi kalau bahasa perkuliahan ya, bisa percepatan ketika kita berhasil memperoleh Ramadan terbaik kita. Allahumma balighna Ramadan. Ketika sudah memasuki bulan Ramadan, mereka berdoa, Allahumma waffiqna, ya Allah beri kami kemudahan. Ya Allah, teman aku setiap malam full sholat malamnya, aku juga mau diberikan kemudahan seperti itu. Ya Allah, puasa teman aku, puasa kakak aku sempurna, aku juga ingin diberikan kemudahan seperti itu. Ada seorang laki-laki pergi kepada syekhnya, kepada gurunya. Wahai syekh, sungguh Ramadan ini aku berhasil, kata dia. Sholat malam full, puasa sempurna, sedekah sempurna, bahkan di akhir Ramadan aku sudah umroh, sempurna banget. Tapi dia, yang dia ucapkan adalah, aku puasa, aku sedekah, aku dan aku. Namanya juga anak muda ya, masih aku, seneng dengan aku. Sang syekh tersebut tersenyum dan mengatakan, bitaufik itu dengan kemudahan dari Allah. Beberapa bulan setelah Ramadan pergi, remaja tersebut datang kepada syekhnya. Beliau menangis ya, remaja tersebut, kamu kenapa nangis? Menangis dengan sangat terseduh-seduh. Kamu ditanya, kamu kenapa nangis gitu? Putus sama mantan gitu? Enggak. Ini dagangannya lagi enggak jalan gitu? Enggak, semuanya lancar. Dagangan lancar, keluarga lancar, kemudian rezeki lancar, semuanya lancar. Lalu kenapa kamu nangis gitu? Katanya, benar wahai syekh, aku luput mengucapkan bitaufik, dengan kemudahan dari Allah. Buktinya apa ya syekh? Aku menangis terseduh-seduh karena orang nganggep aku soleh, orang nganggep aku sempurna, padahal barusan aku jatuh kepada sebuah dosa besar. Kebetulan dia masih muda dan ya gangguannya banyak, jadi dia jatuh kepada dosa zina. Ya, kita gak pernah tahu kita ini akan terus dilindungi oleh Allah sampai kapan. Yang perlu kita pinta dari Allah, Allah mahfazna, ya Allah jaga kami, istiqomahkan kami, luruskan kami, justru tambahkan hidayah kepada kami. Jangan sampai kami di dalam Ramadan menjadi malaikat, di luar Ramadan insalakho. Insalakho itu kalau ular ngelupas kulitnya, jadi beda banget. Ya, jangan sampai apa yang di dalam Ramadan sangat berbeda dengan di luar Ramadan. Makanya Allahumma waffiqna, beri kami taufik. Ihfazna, lindungi kami. Kemudian yang ketiga, jadikan kami termasuk golongan yang istiqomah. Terakhir, ketika Ramadan 6 bulan setelah Ramadan berlalu, mereka berdoa, Allahumma taqabbalna. Kita gak pernah tahu, kita mungkin ngerasa, saya sudah 30 hari puasa, saya sudah sholat terawih, saya sudah lewat, seakan-akan semua yang naik kepada Allah sudah diterima. Itu belum tentu seperti itu. Makanya kita berdoa, Allahumma taqabbalna. Oleh karena itu, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, wastaghfir li dzambik, kemudian beristighfarlah dari dosamu. Ayat yang sebelumnya tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah setelahnya disuruh istighfar. Memangnya istighfar berdosa gitu? La ilaha illallah sebuah dosa? Setelah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa kita disuruh istighfar? Ketahuilah bahwa sesungguhnya la ilaha illallah tidak akan diterima kecuali tastaghfir, kecuali kamu beristighfar. Ketika kamu sholat, ya, tidak akan diterima kecuali kamu beristighfar. Ketika kita berpuasa, untuk memastikan puasa kita diterima oleh Allah, fastaghfir, memperbanyaklah istighfar. Kita gak pernah tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah, ibadah mana yang menguap hanya di atas kepala kita karena kurangnya istighfar. Rasulullah SAW selesai sholat, assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Setelah itu apa yang beliau ucapkan? Astaghfirullahaladzim. Setelah haji, pulang dari haji, astaghfirullahaladzim. Setelah menyelesaikan puasa, astaghfirullahaladzim. Bahkan ketika berhasil menyelesaikan Fathu Makkah, membebaskan kota Makkah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah, agungkan Allah, kemudian istighfar, banyaklah beristighfar. Sungguh semua ketaatan yang kita kerjakan, kita gak pernah tahu apakah diterima oleh Allah atau tidak. Kita iring, ya, kita kuatkan ketaatan kita agar diterima dengan mengucapkan banyak-banyak astaghfirullahaladzim. Karena kebanyakan sholat kita perlu diistighfari. Kamu sudah sholat? Sudah gitu. Berapa rakaat? 4. Hadir sholat 4 rakaat. Hadir berapa rakaat? Hadirnya cuma di rakaat pertama. Tadi imamnya baca apa? Baca apa ya gitu? Gak tahu. Udah hilang sholatnya. Bahkan ada ya orang iseng, ya, ini kisah nyata di Arab. Ada jamaah seperti ini, jamaah sholat isya. Kemudian ada yang ngumumin setelah sholat isya, nanti seluruh jamaah silahkan menuju ke rumah profesor. Profesor siapa be? Profesor Ahmad Musayyar. Ya betul. Ya, nanti setelah sholat isya silahkan ada acara makan di rumah profesor. Kemudian ternyata anaknya profesor iseng. Nanti undang semua ya. Iya, kata anaknya. Anaknya iseng. Isengnya gimana? Seluruh yang mau masuk ke rumah profesor ditanya, tadi imamnya di rekaat kedua baca surat apa? Ternyata yang bisa ngejawab hanya separuh jamaah. Bukan karena mereka gak hafal. Jadi di rekaat kedua sudah pada ngilang. Fisik mereka hadir, tapi hati mereka ngilang. Seperti itu. Jadi pas bapaknya sudah ngelihat tamunya, kenapa sedikit? Tadi yang sholat isya banyak gitu. Ya memang segini yang sholat isya, kok bisa? Yang sholat isya hadir 4 rakaat hanya segini, yang lain mereka tidak hadir. Ya, jadi sesungguhnya sholat kita, puasa kita ternyata harus banyak kita istighfari. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni sholat kami, ampuni puasa kami, ampuni sedekah kami, ampuni zikir kami, ampuni seluruh ketaatan-ketaatan yang pernah kami lakukan namun belum sempurna. Ya, semoga bermanfaat.